بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله نحمد الله عز وجل دا وجي الله سبحانه وتعالى تس فنعمة yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan taufik, kenikmatan diberikan kepada kita semangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 perkara yang membinasakan. Dan seluruh ini termasuk dosa yang besar. Apa itu disebutkan Rasulullah? Syirk billah wasihr. Kita sudah sampaikan tentang asyirik, maksud dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni pelakunya kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikannya itu. Berbeda dosa-dosa yang lain. Tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah, misalnya membunuh, berzina. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni, mencuri, apun dia tidak bertaubat. Di yaumul qiyamah, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya, Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dia, adab, maka Allah mengadab dia. Tapi dosa kesyirikan, syirkun akbar, tidak. Kalau dia meninggal tidak bertaubat dari kesyirikannya, itu kekal di dalam neraka, tempatnya di neraka. Banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sihir. Sudah lewat pembahasan ya di awal-awal bab. Kemudian kita masuk yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallah. Termasuk dosa besar adalah membunuh jiwa yang jiwa itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Harramallah ay harrama qatlaha, Allah mengharamkan membunuhnya, membunuh jiwa itu. Kecuali dengan yang hak, kecuali dengan yang hak, ya, dengan satu alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ayyan tafal ma yujibu qadluha, yaitu dengan melakukan apa-apa yang mewajibkan dia untuk dibunuh. Kasyirk, seperti asyirik, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yaitu membunuh seorang jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka balasannya juga dengan jiwa di kisos. Wazali bada al-ihsan, dan orang yang berzina yang itu dia muhsan, orang yang sudah menikah dengan nikah yang sahih dan sudah melakukan jima, maka hukumannya kalau dia berzina maka dirajam dia, dilempari batu sampai mati. Ini zani yang muhsan, orang yang sudah menikah, nikah sahih, nikahnya bukan nikah dan yang tidak sahih, tapi sahih dan sudah melakukan jima. Adapun belum jima, belum, tidak terkena hukum rajam, sekalipun sudah menikah. Kalau belum bercampur, maka belum terkena hukum al-qatl dengan rajam. Wa qawluhu wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah ay nafsul muslim al-ma'sum. Sabda Rasulullah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, yaitu jiwa seorang muslim yang terjaga darahnya, terpelihara darahnya, tidak boleh untuk kita bunuh. Kecuali tadi, seorang muslim yang melakukan sesuatu amalan yang mengharuskan dia untuk dibunuh, seperti murtad, berzina yang sudah menikah dan bercampur, kemudian orang yang membunuh jiwa secara sengaja. Adapun membunuh dengan tidak sengaja, maka bukan kisos, tidak boleh dikisos yang seperti ini. Hanya membayar diat, membayar tebusan, besar tebusannya, membunuh jiwa. Dan jiwa ini termasuk min daruriyatid din, lima perkara darurah dalam agama ini yang dijaga dalam syariat Islam. Satu diantaranya adalah an-nafs, jiwa, sebenarnya harta, juga an-nasl, keturunan. Semua ini terkena hukuman had. Lima perkara darurah yang dijaga Islam, barang siapa yang melanggarnya itu terkena hukuman had. Misalnya mencuri, masuk hibdul mal, menjaga harta, maka ada hukumannya mencuri, dipotong tangannya. Kemudian berzina, kehormatan, dijaga dalam syariat Islam. Orang yang melanggar kehormatan, yang berzina, dia hukum rajam. Bagi yang sudah muhsan dan yang masih dibujang, bukan muhsan, dilempari batu 100 kali. Dicambuk, lempari batu, dicambuk 100 kali. Kalau membunuh jiwa yang Allah haramkan dibunuh, membunuh seorang muslim yang terjaga, terpelihara darahnya, yang tidak dia melakukan sesuatu yang membolehkan dia untuk dibunuh seperti tadi, maka ini hukumannya berat. Hukumannya berat, membunuh secara tidak sengaja saja. Mau menembak burung, tiba-tiba ada orang, atau menembak kijang, ada orang lewat naik motor, pas nembak terkena, mati orang, tidak sengaja. Tapi terkena dia tetap hukuman, yaitu membayar dia 100 per onta. Berapa itu? Satu onta saja sudah ke 20 juta harganya. Dan 102 miliar. Ini waris ya, dibayar yang membunuh tadi. Bayar diat kepada keluarga yang terbunuh. Ini yang terakhir, jadi ini haramkan adalah jiwa seorang muslim maksum, karena kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar kehormatannya. Dan dibandingkan dengan Allah. Sebutkan kala Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku mengetahui bahwa engkau memiliki kehormatan yang besar di sisi Allah, tetapi jiwa seorang muslim itu a'zam hormatan indallah, lebih besar kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai harus bayar diat kalau membunuh 100 ekor unta. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja maka kisos diserahkan kepada walinya yang terbunuh. Kalau dia menuntut kisos, di kisos. Kalau menuntut bayar diat, ya bayar diat. Dan semua harus sepakat. Ahli warisnya semua sepakat. Kalau satu saja yang menginginkan diat, maka gugur kisos. Sepakat. Tidak bolehnya satu dua orang bagi kisos, tapi harus sepakat ahli waris yang lain. Kalau hukumannya tidak di kisos, kalau ada yang satu dua orang tidak setuju, mereka minta bayar diat, ya sudah bayar diat. Kemudian juga di antara jiwa yang Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuk dibunuh disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Maqal al-Mufid, Maqal al-Mufid, wa an-nafsu al-muharramah arba'atu anfus, kata beliau, jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya, itu ada empat jiwa. Ia nafsul mukmin, yang pertama jiwa seorang mukmin. Ini haram untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya, termasuk kufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud sahih dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kufur. Kekufuran. Tapi bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Karena kekufuran dalam hadis itu bisa jadi kufrun akbar, kufur yang mengeluarkan seorang itu dari Islam, dan juga bisa di mana kufrun asghar, kufrun duna kufrin, kufur yang dibawa kufuran. Dia masih muslim tapi kufur. Demikian juga sabda Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali sepeninggalku kembali kepada kekafiran. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal sebagian yang lain, artinya membunuh. Jadi Rasulullah mengatakan kekufuran, la tarjubadi kufara. Jangan kembali, kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Apa itu? Membunuh. Saya menunjukkan membunuh itu dosa besar. Membunuh secara sengaja dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali hak. Di antara tadi jiwa yang haramkan untuk dibunuh ada empat. Nafsul mu'min. Yang kedua wazimmi. Kafir. Kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang tinggal di negeri muslimin. Dengan syarat dia membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintah muslim dan mendapatkan keamanan, keamanan, jaminan keamanan. Ini zimmi. Tidak boleh itu. Orang kafir zimmi ini yang dia tinggal di negeri muslimin dan tidak memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin, pemerintah muslimin memberikan jaminan keamanan kepadanya, tapi dengan mereka membayar jizyah, bayar upeti, serahkan sekian, satu tahun bayar misalnya sekian juta, dikabir zimmi, boleh dibunuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang membunuh kabir zimmi, dia tidak mencium baunya surga. Allah haramkan dibunuh. Kemudian yang ketiga, al-mu'ahad. Al-mu'ahad. Al-mu'ahad itu adalah kafir, dan muslim ini ya, kafir yang sudah ada perjanjian dengan muslimin untuk tidak saling berperang. Dia tinggal di negerinya sendiri, negeri muslimin bertetangga negeri kafir. Tetapi sudah ada perjanjian di antara keduanya, tidak boleh saling memerangi, saling membunuh. Kami tidak memerangi kamu dan kamu tidak boleh memerangi kami. Ada perjanjian. Makanya juga tidak boleh dibunuh. Kalau ada dari mereka datang ke negeri muslimin belanja misalnya, enggak boleh dibunuh. Yang keempat, al-musta'min. Musta'min itu orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin. Jadi penguasa berikan jaminan, silakan masuk. Jadi kaum muslimin dan mendapatkan jaminan. Orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita ini dengan misalnya tujuannya mengunjungi suatu tempat dengan ada jaminan keamanan dari pemerintah, ataukah melakukan tijarah, perdagangan, ataukah sekolah, ataukah apa yang misalnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Musta'min tidak ada zimmah, tidak ada lahat perjanjian, namun ada jaminan dari penguasa kaum muslimin terhadap mereka orang kafir tersebut. Maka ini juga. Nah, sebagian orang yang menyerukan jihad sebagai salah satu bentuk jihad yang besar adalah dengan membunuh orang-orang kafir yang ada di negeri ini, membom, membunuh mereka dan alasan jihad di sabilillah. Bukan tentang jihad, justru ini menentang dan syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam ini mengharamkan jiwa-jiwa untuk ditumpahkan darahnya untuk dibunuh, sekalipun dia kafir, sekalipun dia kafir tidak boleh dibunuh. Bedanya kalau nafsul mukmin yang dibunuh, maka dia kisos. Tetapi kalau seorang muslim bunuh orang kafir disebutkan tadi, maka tidak ada kisos. Laikan muslim bil kafir, tidaklah dibunuh seorang muslim itu karena kafir, seorang kafir, dia membunuh seorang kafir. Tidak ada kisos, tidak dibunuh. Beda kalau dia membunuh muslim, maka dia dikisos. Nah, wa qatl al-mu'ahad, dan membunuh al-mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini termasuk yang terjaga darahnya untuk dibunuh. Al-hadith, dalam sebuah hadith, man qatala mu'ahadan lam yarih rahatal jannah. Dalam sebuah hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadith Abdullah ibn Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah, man qatala mu'ahada, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak saling membunuh, tidak saling memerangi, lalu dia membunuhnya, lam yarih ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga, tidak mencium baunya surga. Bau surga itu dicium dari sekian perjalanan. Ini merupakan bentuk ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang membunuh kafir mu'ahad. Demikian juga kafir dhimmi, kafir musta'min. Ini semua jiwa-jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Wa ikhtalafa ulama fi man qatala mu'minan muta'ammidan, hal lahu taubah am la. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan al-Wasyekh dalam syarah Fathul Majid, ulama berselisih fi man qatala mu'minan, terhadap orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja. Hal lahu taubah am la, apakah baginya ada taubat ataukah tidak? Fa dhahaba Ibn Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubat lahu. Ibn Abbas, Abu Hurairah dan selain dari keduanya berpendapat bahwasanya tidak ada taubat baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Mereka beristidlal, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam qalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu." وعد له جهنم. نعم. ومن قتل من متأمل فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد لهم عذابا عظيما. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Balasannya berat jahannam, dimasukkan ke dalam nar jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Khalidan fiha di sini disebutkan ulama maknanya adalah muksun tawil, tinggal di dalam an-nar dengan jangka waktu yang sangat lama. Bukan berarti khalidan fiha ini kekal, tidak keluar dari jahannam. Karena selama orang itu masih mukmin, sekalipun imannya itu seberat biji sawi, kalau dia memiliki keimanan, dia tidak kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mencari penduduk neraka yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun sedikit sekali, dikeluarkan. Wa qadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Wa'adda lahum azaban azima, dan Allah mengancam mereka membunuh orang mukmin dengan azab yang sangat pedih, kesan yang sangat besar, keras. Ini menunjukkan besarnya ini, perkara ini, membunuh seorang jiwa, seorang mukmin. Alasannya jahannam, khalidan fiha, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan Allah mengancam mempersiapkan baginya azab yang sangat pedih, yang sangat keras. Namun banyak muslimin bermudah-mudahan membunuh saudaranya sama muslim. Banyak persoalan sepele, ya sudah, persoalan rokok misalnya satu batang bunuh. Rasanya jiwa seorang mukmin itu, nah, ayam itu lebih mulia, lebih mahal, lebih besar nilainya dibandingkan dengan jiwa seorang mukmin. Selama dia masih mukmin, sekalipun dia itu orang jahat misalnya, berbuat maksiat, tidak boleh tumpahkan darahnya. Kecuali tadi, ya minum misalnya, atau melakukan perbuatan kemaksiatan lainnya, maka tidak boleh. Dan sekalipun dia melakukan perkara yang membolehkan untuk ditumpahkan darahnya, maka itu bukan hak kita, penguasa yang melakukan. Eksekusi penguasa, tidak boleh warga masyarakat yang melakukan tindakan eksekusi. Jadi ada mencuri telur, membakar, bermudah-mudahan mereka mencuri, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari mukmin, masih orang beriman. Mencuri itu tidak, bukan perkara yang menyebabkan seorang keluar dari Islam karena mencuri. Ini mencuri, tangkap, dihajar, pukul sampai mati. Nah, seperti ini, dalam hukum Islam, siapa membunuhnya? Ya, nah, terkena hukum qisas, membayar diat. Ya, berhati-hati kita menumpahkan darah seorang Al-Muslim lil-Muslim haram, kata Rasulullah. Al-Muslim lil-Muslim haram. Seorang Muslim terhadap Muslim yang lain haram. Maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram hartanya, haram kehormatannya, haram darahnya. Rasulullah SAW menyatakan di khutbah Arafah di Mina, beliau mengulang khutbahnya tentang terjaganya harta, darah dan kehormatan seorang Muslim. Inna dima'akum wa amwalakum waradun haramun alaikum, haram bagi kalian harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan kalian haram bagi kalian, tidak boleh kalian melanggarnya, melupakannya. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas nazalat, mengatakan nazalat hadil ayah fi akhir ma nazal wa ma nasha syai'un. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim turun ayat ini, dan dia dan akhir ma nazal, ayat yang termasuk terakhir turun, wa ma nasha syai'un, dan tidak ada yang menghapuskan hukumnya. Wa fi riwayah laqad nazalat, sungguh telah turun ayat ini, fi akhir ma nazal wa ma nasakha syai'un hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma nazala wahyun, dan tidak ada turun wahyu dia membatalkan hukumnya. Wa ruya bi dzalika athar tadullu lima dzaba ilayka ma 'inda Imam Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibn Mundzir an Muawiyah, dan diriwayatkan fi dzalika athar, dalam athar yang demikian itu tadullu lima dzaba ilayhi, dan menunjukkan pendapat beliau sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i Ibn Mundzir dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafira aw ar-rajul yaqtulu mu'mina muta'ammida. Ini termasuk riwayat yang mendukung dari apa yang disebutkan Ibn Abbas, pendapat Ibn Abbas bahwasanya membunuh pembunuh jiwa seorang mukmin secara sengaja itu la taubat lahu, tidak ada taubat baginya. Berdalilkan dengan ini antaranya hadis Muawiyah dan hadisnya sahih li ghairihi. Kullu dhanbin sahih, sebutkan ulama di antaranya sahih. Nah, setiap dosa asallahu yaghfirahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Illa rajul, kecuali dosa seorang yang mati, seorang laki-laki yang mati kafira. Mati dalam keadaan kafir, murtad, kafir, mati dalam keadaan kafir. Muslim kemudian keluar dari Islam, murtad, lalu mati. Dan juga termasuk yang boleh ditumpahkan darahnya adalah murtad, pengganti agamanya. Dengan sunnah Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Abbas bin Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya, mengganti agamanya dari Islam, dia ganti agama yang lain. Faktuluhu, maka bunuhlah dia. Termasuk yang dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya itu adalah orang murtad. Ar-rajul yaqtul mu'minan mutamida. Yang kedua, seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ini tidak diampuni. Setiap dosa mudah-mudahan ya Allah mengampuninya. Ya Allah mengampuninya. Kecuali seorang macam dan kafir dan seorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Tambih, ada tambih dalam masalah hadis ini. Cara zahir hadis ini menyebutkan anna qatil, orang yang membunuh, la yukfar lahu, tidak diampuni baginya. Dia diampuni. Karena disebutkan ar-rajul yaqtul mu'mina muta'ammida, seorang laki-laki yang membunuh mukmin secara sengaja. Secara zahir hadis ini, hadisnya sahih. Dinyatakan bahwasanya al-qatil, pembunuh seorang mukmin itu tidak diampuni. Maka antara pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, tidak ada taubat bagi pembunuh seorang mukmin secara sengaja. Banyak sekali kita dapat seorang membunuh saudaranya muslim secara sengaja, bukan direncanakan. Direncanakan jauh-jauh sebelumnya membunuh karena dendam, karena marah dan yang lainnya. Lakin, tetapi hada mufassirun indah li sunnah bi annahu kharaja makhraj zajr. Tetapi tafsiran ahli sunnah tentang hadis ini bahwasanya annahu kharaja makhraj zajr, hadis ini nam menyatakan tentang az-zajr, tentang besarnya perkara ini, besarnya peringatan ini. Bukan berarti Allah tidak mengampuni dosa orang yang membunuh seorang jiwa mukmin secara sengaja. Tapi ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati di dalam masalah jiwa seorang mukmin. Nah, yang sahih dalam masalah ini disebutkan sahih annahu tahal masyiah, itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim, أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تتكلى عبر صحابة من بيئة النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتل, untuk meninggalkan dari membunuh seorang mukmin, wazani dan berzina, wasaraka dan mencuri. Dalam hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih. Tatkala para sahabat membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membunuh, tidak berzina dan tidak mencuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman asaba min dzalika syai'a," barang siapa yang melakukan enam suatu yang disebutkan, "fa uqiba bi fid dunya," maka dia akan diuqiba, diberi hukuman di dunia. Bahwa kafaratun lahu, sebagai kafara baginya, Namun seorang jiwa diberikan hukuman had di dunia, dikisos, dibunuh juga, mencuri, dipotong tangannya, kemudian berzina, kalau muhsan tadi dirajam, kalau enggak muhsan dicambuk 100 kali. Ini sebagai uqubah di dunia. Bahwa kafaratun lahu, dan itu adalah kafarah baginya, kafarah baginya, penebus baginya dosa-dosanya. Wa man lam yu'aqib fid dunya, dan barang siapa yang tidak dihukum di dunia, lolos dia. Apalagi pemerintah tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, hukum had, mencuri, sudah jutaan yang dicuri uang tapi enggak dipotong tangannya, membunuh, paling di penjara, penjara 2 tahun, bahkan ada yang lolos dari hukum, bebas, tidak terkena hukum iqab, dikisos di dunia. Fahuwa ilallah, maka itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Insya'afa anhu wa insya'aqabahu, kalau Allah menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, dan kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Ini menunjukkan bahwasanya tahta masyadillah, orang yang membunuh tadi tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni, sama dengan dosa-dosa yang lain. Qalu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah mengatakan dalam ayat, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Membunuh dosa, tapi bukan kesyirikan, maka Allah mengampuni kalau Allah menghendaki. Wa dhahaba jumhur a'immah, wa dhahaba jumhur ummah salafan wa khalafan ila anna al-qatil lahu taubah bima bainahu wa bain Allah, fa in taba wa anaba wa amila salihan badalallahu sayyiatihi hasanat. Jumhur ummah, jumhur a'immah, salafan wa khalafan, terdahulu dan yang kemudian, jumhur mayoritasnya mereka a'immah, para imam, imam salafan wa khalafan, yang terdahulu maupun yang kemudian, ila anna al-qatil lahu taubah, bahwasanya al-qatil, orang yang membunuh itu baginya ada taubat. Bima bainahu wa bain Allah, di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membunuh di dunia, tidak ada hukum kisos, karena tidak ada hukum kisos ditegakkan di negeri tersebut. Bebas dia dari hukum kisos. Nah, kalau ada kisos itu kafarah baginya, dosa-dosanya. Nanti dia umal kiamat, tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki, disiksa dulu orang itu. Tapi kalau Allah menghendaki, diampuni. Ampuni kerja, Allah memang mengetahui seorang hamba. Allah mengampuni, tidak disiksa. Masukkan dalam al-jannah. Tanpa disiksa. Karena Allah ampuni. Fa'in taba wa anab, kalau dia bertaubat kepada Allah, membunuh dia taubat, saya bertaubat kepada Allah, dan kembali kepada Allah beramal saleh, badalallahu sayyiatihi hasanah, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kejelekan-kejelekannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak mereka beribadah, berdoa bersama Allah dengan sembahan yang lain, yang mempersekutukan Allah, wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq, Dan orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan yang hak, wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa adzaba, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al'adzab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahu, dan dilipat gandakan baginya azab di yawmal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan dia tinggal dalam annar dengan jangka waktu yang lama dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Allah menyebutkan dari dan sebutkan tadi, berbuat syirik, membunuh jiwa, berzina, dia taubat. Illa man taba wa amana wa amila shaliha, dan dia beriman dan beramal saleh. Maka itulah ulai kayubadullahu sayyatin hasanat, Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Naam. Wa qalu wa man qatala mu'mina wa man yaqtul mu'mina mutamida. Qala Abu Hurairah wa ghairu, berkata Abu Hurairah yang selainnya, hadza jazahu, ini adalah balasan. Naam. Jazahu, balasannya di dalam ayat jahannam. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas ma yuwafiqu qawla jumhur, dan juga diriwayatkan dari Ibn Abbas apa yang mencocoki pendapatnya jumhur. Jumhur berpendapat lahu taubah, orang membunuh mukmin secara sengaja itu baginya taubat, ada taubat, bukan tidak ada taubat baginya. Rawa Abdul Ibn Humaid wa Nuhas an Sa'id Ibn Ubaid an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kana yaqul, Ibn Abbas mengatakan, liman qatala mu'minan taubah, terhadap orang yang membunuh seorang mukmin taubah, berarti ada taubat. Kadzalika Ibn Umar, demikian juga Ibn Umar. Ini ada riwayat lain ya dari Ibn Abbas yang awalnya disebutkan pendapat atau mazhab Ibn Abbas bahwasanya orang yang membunuh mukmin itu enggak ada taubat baginya. Kemudian ada riwayat lain dari beliau disebutkan Ibn Abbas mengatakan bagi orang yang membunuh mukmin taubat, itu ada taubat baginya. Baru yang marfu'an dan diriwayatkan secara marfu' anna jazaa'ahu jahannam, bahwasanya balasan jahannam injazahu, jika dibalas yaumul qiyamah balasannya jahannam. Selesai pembahasan tentang membunuh, ya termasuk dosa besar adalah qatlun nas allati haramallah, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali yang hak. Kita sebutkan tadi yang hak diantaranya berzina, membunuh jiwa, atau dia murtad. Kemudian berikutnya wa aklur riba, pembahasan tentang riba, makan riba. Ini banyak juga kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang itu amalan riba, mungkin karena ketidaktahuan. Aklu riba ay tanawaluhu bi ayyi wajhin kana, itu mengambil riba, memperoleh riba bi ayyin wajhin kan ya, dengan cara bagaimanapun, selama itu riba. Ya, masuk di dalamnya pur riba. Bagaimanapun bentuknya dia mengambil harta itu, selama dia mengambilnya dengan cara riba, maka termasuk akulur riba, masuk di dalamnya 7 perkara yang dibinasakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbadu syaitan min al-mas. Orang-orang yang memakan riba, la yakumun, tidaklah mereka itu berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang yatakhabbadu syaitan min al-mas, orang yang kemasukan syaitan, kerasukan syaitan berdirinya, gimana? Sempoyongan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang haram. Makan riba ini adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. Dengan ayat yang sama ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Naam. Alladzina yaqulu ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu, sesungguhnya mereka mengatakan, innamal bai' mithlu ar-riba. Nah, sebenarnya jual beli itu sama aja dengan riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mawa'idhatun min ba'di fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika. Naam. Ashabul nar fiha khalidun. Barang siapa yang berhenti setelah datang mau'idhah, larangan, falahu ma salaf wa amru ila Allah, maka baginya apa yang telah lalu, dan dia tidak ketahui kalau itu enggak boleh, haram. Tetapi wa man ada, barang siapa yang kembali, sudah datang peringatan, enggak boleh. Ini riba, tidak boleh, haram. Lalu dia mengulang, maka mereka itulah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan jahannam, kekal di dalamnya. Nah, perkara ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil, termasuk perkara yang membinasakan, yaitu ar-riba. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adu'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan riba adu'afan mudha'afah, dengan berlipat-lipat makan riba. Ar-riba ini bukan hanya orang yang memakannya, tetapi semua yang terlibat dalamnya terkena hukumnya. Orang yang makan riba, orang yang memberi riba, orang yang menjadi saksi, atau orang yang mencatat, termasuk pegawai-pegawainya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba Lana Rasulullah fil riba. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Bahwa laknat ini menunjukkan dosa besar. Artinya laknat itu adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, terusir, diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melaknat berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam doakan tersebut jauh dari rahmat. Menunjukkan dosa besar. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, orang yang makan riba. Kasih pinjam duit tapi dikembalikannya lebih. Meminjamkan orang 100 ribu tapi kembalikannya 120 ribu. Sebenarnya ini riba. Nah, dia makan, nah ini haram. Nah, dia memakan riba, mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mawkilahu, dan juga mawkilnya, mu'ti, orang yang beriba. Orang yang datang sana mau minjam duit, dia sudah tahu pinjam sekian nanti kembalikannya. Namun dia datang, maka ini juga masuk di dalam ta'awun fil ithmi wal udwan, berta'awun dalam dosa. Karena pemakan riba tidak akan makan riba kecuali ada orang yang beri makan. Yang beri makan enggak terkena. Nah, riba yang banyak, riba fadl. Riba fadl, riba karena riba itu ada yang fadl, ada yang nasi'ah. Riba fadl ini yang banyak terjadi. Riba kelebihan dalam pinjam meminjam nanti kelebihan. Ini banyak terjadi di apa namanya? Akan banyak sekarang itu kredit-kredit cepat, tinggal BPKB, minjem duit sudah bisa dapat lebih mudah dibandingkan kalau pinjam ke bank. Bank susah, kalau cepat BPKB langsung cair, mau berapa juta, 5 juta, 10 juta, tapi nanti nah baliknya ya, mesti lebih, gak mungkin gak lebih, karena dia mencari untung. Belum lagi terlambat, tambah bunganya. Janjiannya setahun selesai, lebih berapa bulan kena tambahan, kena bunga, riba lagi. Ya sama semua. Gak ada yang lebih gitu juga. Di koperasi pun, koperasi simpan pinjam juga. Nah, seperti itu model-model praktek yang terjadi. Pinjam duit nanti balikannya lebih, ini riba. Jadi ada akil, ada mau, ada makan, ada yang beri makan. Sama. Au syahidaini, atau dua saksi. Untuk jadi saksi. Bahwasanya saya pinjam duit, tak tolong jadi saksi. Itu masuk di dalamnya kalau jadi saksi. Ikut-ikutan. Jadi saksi. Wakatibah. Dan orang yang menulis. Orang yang menulis, pegawai-pegawai yang menulis. Jadi bak, setelah pinjam duit sekian-sekian. Ini termasuk semua di dalamnya. Dapatkanlah dari Rasulullah SAW. Wahum fihi sawa, kata Rasulullah. Mereka dalam perkara ini sama saja. Jadi yang makan sama yang cuma jadi saksi sama. Ya. Sama terkena. Laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul fi bin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk kasus muslimin. Masih pembahasan riba. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya, belum selesai. Tentang riba ini selanjutnya sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.